saling mendekat antara sesama agama atau persatuan antar umat beragama. Kemudian juga agenda yang kedua, yaitu yang mereka sering dengar dengung-dengungkan adalah hurriyatul adyan, kebebasan beragama. Maka setelah beliau menjelaskan itu, bahwa hal tersebut adalah batil, dalam maksud jika yang dimaksud adalah wahdatul adyan, bahwa semua agama sama, semua agama baik, semua agama masuk surga, semua agama tidak boleh mengklaim yang paling benar di sisi Allah, maka ini adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pensyarah Syekh Al-Allama Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang ahkamu muamalatul kuffar, hukum-hukum yang berkaitan dengan bermuamalah dengan orang-orang kafir, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah dengan orang-orang kafir. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita akan baca apa yang disebutkan oleh penulis tentang orang-orang kafir. Apa saja muamalah yang ada pada mereka. Dan orang-orang kafir di sini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, orang kafir selain kaum muslimin, asliyun, orang-orang yang asli, yang mereka belum masuk Islam sama sekali. Asliyun, yang orang-orang kafir asli yang mereka belum masuk Islam sama sekali. Dan mereka adalah ahlu kitab, Yahudi, Nasrani, kaum Majusi. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, orang-orang kafir murtadun, yaitu yang masuk dalam agama Islam kemudian keluar. Baik itu saat balik ketika masuk dalam agama Islam kemudian keluar jadi murtad, atau saat kecil bapak ibunya muslim kemudian setelah itu dia murtad. Ini adalah jenis yang kedua. Yang jelas jenis yang kedua adalah murtadun, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Asalnya beragama Islam, kemudian dia keluar. Baik ketika dia masuk Islam, itu dia baligh, kemudian dia keluar, jadi murtad. Ataupun saat dia kecil muslim, kemudian setelah itu dia keluar menjadi seorang murtad setelah dia menjadi seorang baligh. Ini adalah orang-orang kafir yang kita maksud. Ya, ketika kita berbicara ahkam muamalatil kuffar, hukum-hukum yang berkaitan dengan berinteraksi dengan orang-orang kafir adalah dua orang ini. Asliyun atau murtadun, orang-orang kafir yang asli, alladzina lam yasbiqhum Islam, orang-orang yang belum masuk Islam sama sekali, seperti kaum ahlul kitab Yahudi, Nasrani, kaum Majusi dan selain mereka yang belum masuk dalam agama Islam. Entah itu Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi atau apapun. Dan yang kedua adalah murtadun, orang-orang yang mereka masuk dalam agama Islam kemudian keluar dari darinya. Baik itu saat mereka dalam keadaan baligh, ketika mereka masuk dalam agama Islam lalu keluar, atau mereka dari kecil sudah Islam kemudian ketika baligh, baik karena lingkungan kedua orang tuanya terutama, kemudian mereka masuk ke dalam agama Nasrani ataupun Yahudi, menjadi murtad. Ini yang kita bicarakan. Baik, sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis atau pensyarah. Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, فَيَنْبَنِي عَلَى تَكْفِيرِ الْكُفَّارِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا تَيَسَّرُ. Hukum-hukum yang menjadi dasar mengkafirkan orang kafir. Hukum-hukum yang menjadi dasar kalau kita mengkafirkan orang kafir. Kita katakan bahwa pembatal keislaman yang ketiga adalah orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau orang musyrik. Satu, atau yang ragu-ragu terhadap kekafiran orang kafir atau orang musyrik. Dua, tiga, orang yang membenarkan kekafiran atau kesyirikan orang musyrik. Maka apabila kita mengkafirkan orang kafir, maka di sana ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum. Yang pertama, annahu yajibu bughdul kuffari wa mu'adatihim wa adamu mualatihim hatta walau kanu min aqraban nasi ilal muslim. Wajib hukumnya, ya saya ulangi, sehubungan dengan mengkafirkan orang-orang kafir ini muncul banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kami sebutkan beberapa yang mudah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua hukum disebutkan oleh Syekh, karena memang kitabnya bukan membicarakan ahkam mu'amalatul kuffar. Ada beberapa kitab yang berkaitan dengan ahkam mu'amalatul kuffar, hukum-hukum berkaitan berinteraksi dengan orang-orang kafir selain kaum muslimin. Nanti saya akan sebutkan. Yang pertama, wajib hukumnya membenci orang-orang kafir, memusuhi mereka, dan tidak berkasih sayang dengan mereka. Hingga mereka dari kalangan yang terdekat kepada seorang muslim. Hingga di sini maksudnya adalah walaupun mereka dari kalangan terdekat kepada seorang muslim. Maksudnya yang terdekat adalah rahim. Seperti kalau ke atas bapak, ibu. Meskipun bapak, ibu kita yang melahirkan kita, tetapi kalau seandainya mereka kafir, maka wajib untuk membenci orang-orang kafir. Kemudian terus ke atas nenek, kakek, kemudian terus ke atas buyut, atau ke bawah. Ya, aqraban nas, manusia paling terdekat, rahim kita ke bawah, yaitu anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan, atau ke samping. Ya, yaitu saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak atau seibu atau cabang dari samping, yaitu keponakan, keponakan laki-laki, keponakan perempuan, atau saudara-saudara bapak atau ibu, paman, bibi. Baik paman itu adalah saudara bapak atau saudara ibu, atau bibi itu saudari ibu atau saudari bapak. Atau juga sepupu. Sepupu itu termasuk kerabat dekat. Meskipun mereka bukan rahim, sepupu, yaitu anak paman. Dan seterusnya. Itulah keluarga terdekat. Maka kewajiban atau konsekuensi mengkafirkan orang kafir adalah wajib membenci orang kafir. Ya. Dan memusuhi mereka. tidak berkasih sayang dengan mereka. Nanti saya akan jelaskan wajib membenci di sini kok. Bagaimana kita nanti berinteraksi dengan orang-orang kafir di samping kanan kiri kita sebagai tetangga kita. Maka nanti ada penjelasan. Yang jelas antum pegang dulu, ini sebuah akidah bahwa wajib membenci, memusuhi, dan tidak berkasih sayang. Artinya wajib bara, berlepas diri, wajib membenci orang-orang kafir, dan tidak boleh mualat, yaitu berkasih sayang, berwala, loyal kepada orang-orang kafir. Coba perhatikan sekarang dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 4. Ayatnya panjang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lam bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wa la auladukum yawmal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir qad kanat lakum uswatun hasanah fi ibrahim walladhina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku, orang-orang kafir, musuh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan musuh kalian menjadi teman-teman setia. Aulia, wali di sini adalah yaitu menjadi kawan yang setia, dekat, dicintai, selalu ingin bersama. Itu pengertian wali. Mualat yaitu teman-teman setia yang dimaksud dengan di dalam ayat ini, maksudnya adalah seorang teman yang selalu dikasihi, selalu ingin dekat, selalu ditolong. Itu disebut dengan aulia atau wali. Wahai orang beriman, janganlah menjadikan musuhku, musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh kalian sebagai wali. Wali di sini sekali lagi adalah teman dekat, teman yang selalu dikasihi, teman yang mungkin mengetahui rahasia-rahasia penting kaum muslimin. Tidak boleh. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Menjadi teman-teman setia kalian, sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalian sampaikan kepada mereka berita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kasih sayang, menyampaikan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir karena kasih sayang, ini tidak boleh. Jadi wala disebut dalam bahasa Indonesia loyalitas. Loyal mempunyai beberapa unsur. Yang pertama rasa cinta, yang kedua rasa ingin dekat, yang ketiga rasa ingin selalu bersama, yang keempat rasa ingin memberikan hal-hal rahasia kepadanya. Itu wala. Dan ini tidak boleh dilakukan kepada orang-orang kafir. Ini tidak boleh dilakukan kepada orang-orang kafir karena rasa kasih sayang. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Sebabnya kita harus tidak boleh berwala kepada orang-orang kafir karena mereka mengingkari kebenaran yang datang kepada kita. Dan ini logis para ikhwah. Kita meyakini Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, kemudian mereka tidak meyakininya, kemudian setelah itu kita kasih sayang terhadap mereka. Ini tidak benar. Tidak logis ini. Allah yang menciptakan kita, kemudian kita beribadah hanya kepada Allah, kita mencintai Allah, kita mengagungkan, memuliakan Allah, kemudian setelah itu ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kita jadikan sebagai wali. Orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita berikan rahasia-rahasia kepada kita, ini tidak masuk akal. Nalar kita enggak sampai ke sana. Bagaimana kok bisa orang yang Allah yang kita cintai, yang kita ibadahi, yang kita bersandar kepadanya, bertawakal kepadanya, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, ya, kemudian ada orang yang membenci Allah, menghina Allah, mengkafir terhadap Allah, kemudian kita saling kasih sayang dengannya, kita selalu ingin dekat dengannya, kita selalu ingin bersamanya, kita berikan rahasia-rahasia kepadanya. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk logika. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah wala loyal hanya kepada Islam dan kaum muslimin itu adalah akidah yang logis. Masuk akal. Dan akidah bara berlepas diri, membenci, tidak ingin bersama, tidak ingin menolong, tidak punya kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ini masuk logika. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika saya katakan seperti ini, bukan berarti kita bersandar dengan logika. Akan tetapi, kita ingin menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin ingin membawa kaum muslimin kepada akidah wahdatul adyan, semua agama sama, ayo rukun, saya tidak ada urusan dengan agama seseorang, Anda muslim, Anda kafir, Anda Yahudi, Anda Nasrani, semua teman saya, kalau seandainya Anda berbuat baik kepada saya. Adapun kalau seandainya ada seorang teman muslim, saudara muslim, kalau berbuat buruk maka dia adalah musuh saya. Ini tidak benar. Musuh mana yang lebih berat, yang lebih buruk? Kalau seandainya ada, misalkan, itu pun tidak terjadi. Misalkan kaum muslimin tukang dusta, tukang korupsi. Sedangkan di sini ada Yahudi Nasrani yang mereka jujur tidak korupsi. Itu pun tidak benar. Misalkan benar, maka kenapa Anda di sini membenci orang-orang baik-baik ini, sedangkan muslim yang tidak baik Anda kawani? Maka jawabannya, mana yang lebih buruk dibandingkan orang yang tidak beriman kepada Allah? Karena ada orang-orang ateis begitu, orang-orang pemikiran liberal seperti itu. Saya tidak ada urusan dengan agama orang seseorang. Yang penting Anda baik, saya akan baik. Mau Anda Majusi, Yahudi, Nasrani, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak bisa. Adapun sebaliknya, kalau seandainya Anda buruk wahai muslim, maka saya akan berbuat buruk kepadanya. Maka kita jawab, bagaimana bisa disamakan keburukan terhadap manusia dengan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang ini melakukan kebejatan kepada Allah. Orang-orang ini kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada seorang muslim yang beriman kepada Allah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, yang mungkin dia tidak jujur, dia mungkin korupsi. Maka hati-hati ketika ada statement kemudian dijadikan frame oleh media, oleh seorang yang terkenal, hati-hati, jangan digubris, jangan dianggap. Kalau seandainya itu menyimpang, biarkan lewat seperti angin. Seperti misalkan ada sebagian orang yang terkenal mengatakan bahwa pemimpin kafir lebih baik yang jujur, lebih baik daripada pemimpin muslim yang korupsi. Pemimpin kafir yang jujur lebih baik daripada pemimpin muslim yang korupsi. Maka ini pernyataan berkaitan dengan akidah. Tidak bisa kita menjawabnya hanya dengan seperti itu saja. Salah satu jawabannya ada dalam pelajaran seperti ini. Bahwa seorang muslim meyakini akidah wala dan bara. Berwala hanya kepada Islam dan kaum muslimin. Wala yang artinya cinta, loyal, ingin selalu dekat, ingin selalu menolong, memberikan semua rahasia-rahasia kepada orang yang kita walai. Bara artinya berlepas diri, membenci, tidak berteman, dan semisalnya. Ya. Dan kita wajib berwala hanya kepada Islam dan kaum muslimin. Dan kita wajib berbara kepada kesyirikan dan kaum musyrikin serta kaum kafirin. Siapapun mereka. Nah, itu yang diinginkan oleh Syekh ketika mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan musuhku dan musuh kalian aulia, sebagai wali yang kalian berwala kepadanya. Kalian memberikan kepada mereka rahasia-rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mawaddah, tulquna ilaihim bil mawaddah, dengan rasa kasih sayang. Padahal mereka telah kafir dengan apa yang didatangkan kepada kalian dari kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kalian. Antu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah wabtigha fi sabili wabtigha amradati. Yang artinya, karena kamu beriman kepada Allah Rabb kalian, jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan Allah, di jalanku, dan mencari keridhaanku, janganlah kalian berbuat demikian. Maksudnya apa? Salah satu tanda keimanan tidak menjadikan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, sebagai wali. Ini berkaitan dengan aslul iman, pokok keimanan. Hati-hati. Ya. Yang bersenang-senang dengan orang-orang kafir, yang menjadi teman dekat dengan orang-orang kafir, dan pengajian seperti ini paling tidak disukai oleh orang-orang yang liberalis, kemudian orang-orang membawa pemahaman kebebasan, dan semisalnya. Ya, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita lanjutkan. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka karena kasih sayang. Nah, ini salah satu kekufuran. Memberitakan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada kaum kafirin, dan ini juga logis. Kenapa kita dilarang untuk menjadikan orang kafir sebagai wali? Karena nanti rahasia-rahasia kaum muslimin menjadi ketahuan oleh orang kafir tersebut. Kenapa kita wajib berbara, berlepas diri, membenci orang-orang kafir, agar rahasia-rahasia kaum muslimin tidak diketahui oleh orang-orang kafir? Ini logis para ikhwah. Akidah ini akidah yang sangat masuk akal. Kenapa saya sering saya katakan masuk akal? Karena orang-orang Mu'tazilah, mereka biasanya mendewakan akal. Kita katakan ini akidah masuk akal. Ya. Mereka mengatakan Islam tidak mengangkat hak asasi manusia. Masa Islam mereka mengatakan Islam itu sangat rasis. Hanya berteman dengan orang muslim, orang kafir harus diinjak-injak. Maka kita katakan tidak demikian penerapannya. Tetapi keyakinan kita meyakini bahwasanya orang muslim tidak boleh berwala kepada selain Islam dan kaum muslimin. Dan itu masuk akal. Kenapa? Karena di antara sebuah perkumpulan ada rahasia-rahasia yang tidak diingin ketahui oleh orang-orang lain yang di luaran. ini para ikhwah. Kemudian penulis Allah berfirman, "Wa ana a'lam bima akhfaytum wa ma a'lantum." Aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. "Wa man yaf'al minhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Barang siapa di antara kalian yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika kalian, jika mereka menangkap kalian, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kalian dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepada kalian dengan menyakitinya. Maksudnya, kalau orang-orang kafir bisa menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka akan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan lisan, umpatan, ataupun dengan tangan, pukulan, kekerasan. Dan mereka ingin supaya kamu kembali kepada kekafiran. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak ada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, para ikhwah, harus diketahui bahwasanya karib kerabat kita yang kalau mereka tidak di atas keislaman tidak bermanfaat. Kita tidak bisa memberikan manfaat kepada yang kafir pun apalagi tidak bisa memberikan manfaat kepada yang muslim. Sama sekali. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim alaihissalam dan bersama orang-orang yang beriman dengan dia. Maksudnya suri tauladan dari Nabi Ibrahim apa? Yaitu penerapan wala' dan bara'. Azar, kafir. Azar bintahu kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam kafir. Maka pada saat itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Inna bura'u minkum wa mimma ta'budun." Kami berlepas dari kalian. Kami bara' dari kalian dan apa yang kalian sembah. Inilah suri tauladan yang sangat luar biasa dari seorang Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan selanjutnya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ahimati hafizakumullah ta'ala. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang sesat bersama dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian daripada apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya yang melahirkannya, dan di dalam riwayat yang lain bahwa Azar ini bukan bapak kandungnya, akan tetapi Azar adalah pamannya dan paman disebut sebagai bapak. Ya, ada pendapat yang lain mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Azar bapaknya berdasarkan nas dari Al-Qur'an. Idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar. Nas. Penegasan tegas dari Allah di dalam Al-Qur'an bahwa bapaknya Nabi Ibrahim adalah Azar. Tapi ada pendapat yang lain bahwa bapaknya yang dimaksud di sini adalah paman, dan paman sekedudukan dengan bapak. Baik, lihat di sini Nabi Ibrahim berlepas diri. Beliau mengatakan ya bahwasanya Nabi Ibrahim mengatakan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir, ingkar dengan kekafiran kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan tumbuh antara kita dengan kalian permusuhan dan kebencian, baghdha abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini menunjukkan bara seorang muslim kepada kekafiran dan orang-orang kafirnya, meskipun aqrab qarib, kerabat paling terdekat itu bapak. Seseorang tidak akan pernah ada tanpa bapak. Tapi kalau urusan yang berkaitan dengan akidah, maka akidah lebih didahulukan. Kenapa? Karena orang kafir menghina Allah, mencela Allah, mengkafiri Allah, dan itu lebih berat dibandingkan hubungan darah. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat yang pertama. Dan ahibati hamidakumullah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa ayat ini adalah ada sebabnya. Ayat ini ada sebabnya. Sebabnya adalah yaitu kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa namanya? Hatib bin Abi Balta'ah. Yang mana Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang dari kaum Muhajirin. Bahkan beliau ikut perang Badar. Dan beliau memiliki di Mekah anak-anak dan harta. Dan ke orang-orang kafir Quraisy tidak bisa memiliki hal tersebut dari Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa? Karena Hatib bin Abi Balta'ah adalah orang yang bersepakat mengadakan perjanjian aman dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman bin Affan mempunyai kedudukan di tengah orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaklukkan kota Mekah, yang mana orang-orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian damai mereka saat perjanjian Hudaybiyah, mereka membatalkannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijriah ingin melakukan penaklukan kota Mekah, menggempur kota Mekah, karena mereka yang menggagalkan perjanjian damai. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu berdoa, Allahumma ammi alaina alaihim khabarana, ya Allah, tutupkan kabar tentang kita terhadap orang-orang kafir Quraisy. Maka Hatib bin Abi Balta'ah menulis berita, menulis surat, dikirim kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabatnya ingin melakukan penaklukan kota Mekah. Nah, ini sebuah apa? Sebuah pengkhianatan. Kenapa? Karena rahasia kaum muslimin akhirnya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetap mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ammi alaihim khabarana, ya Allah, tutupkan atas mereka kabar kita. Yang jelas, hibati hafizakumullah, itulah contoh bahwa hadis ini, cerita ini, contoh bagaimana kalau ada seorang muslim berwala dengan orang kafir, akhirnya apa para ikhwah? Akhirnya memberitahukan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada orang kafir. Dan cerita Hatib bin Abi Balta'ah masyhur di tengah para ahli sejarah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian penulis membawakan ayat yang kedua, Al-Mujadilah ayat ke-22. Sebelumnya saya ingin menyapa bahwa yang merilai kajian ini ada dari Cikarang Mengaji, kemudian juga ada Salam TV, kemudian juga ada Ahsan TV, dan juga ada Rifkon TV yang ada di Banjarmasin. Maka mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan, qala Allah taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Yang artinya, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah ada. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak mungkin berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Karena masuk akal tidak, tidak sesuai dengan syariat Islam juga. Ya. Mana mungkin kita beriman kepada Allah, bertawakal kepadanya, kemudian meminta kepadanya, mengagungkannya, memuliakannya, memuliakan syiar-syiarnya, agamanya, kemudian kita berteman dengan orang yang menghina Allah. Ini enggak masuk akal. Makanya sekali lagi hati-hati. Perkataan orang yang mengatakan, terutama ini saya katakan framing media, terutama YouTube. Hati-hati. Ya, sekarang kan orang yang nonton satu jutaan begitu ya. Seperti misalkan ada orang mengatakan bahwa saya tidak beragama. Tapi dikenal orang tersebut ketika mengatakan tersebut, dia adalah public figure, dikenal oleh orang. Maka perkataannya menjadi dikhawatirkan menjadi racun di tengah kaum muslimin. Bahwa tidak beragama biasa. Oh, ternyata orang tidak beragama happy-happy aja gitu. Santuy-santuy aja gitu. Enggak beragama. Ya, hati-hati. Itu frame media. Saya katakan hati-hati. Ya, ini bahaya sekali. Jangan sampai seorang terlena menganggap tidak beragama. Enggak, itu ateis. Ya. Ataupun menyamakan semua agama, ini tidak benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita berteman dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang yang mensyirikkan Allah, orang yang mengkafirkan Allah, mengkafiri Allah Subhanahu wa taala. tidak beriman kepada Allah. Ini secara logika enggak masuk akal. Makanya ketika ada orang mengatakan, saya hanya saya berteman dengan siapa saja. Teman-teman akrab saya, orangnya Yusi, Nasrani, Yahudi, kemudian Hindu, Konghucu, Buddha, kemudian bahkan yang tidak beragama, itu semua teman-teman saya. Asalkan mereka baik, maka saya akan berbuat baik. Sebaliknya, kalau seandainya ada Muslim yang mereka berakhlak buruk, maka saya akan berbuat buruk. Saya tidak mau jadi teman kepadanya. Nah, ini keliru. Tidak ada keburukan. Jawabannya mudah yang seperti itu. Sering enggak antum dengar syubhat itu? Ya, jawabannya mudah. Tidak ada keburukan paling besar kecuali ketika seorang manusia kufur terhadap penciptanya. Itu jawabannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, baik yang hadir di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin ataupun di Cikarang mengaji, ataupun para pemirsa Salam TV dan juga para pemirsa Ahsan TV, yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelum salat Isya, kita sudah membicarakan bahwa salah satu hukum konsekuensi yang didapati dari mengkafirkan orang kafir adalah harus berbara, berlepas diri, membenci, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Wali itu maksudnya teman dekat, teman yang dikasihi, teman yang informasi-informasi rahasia yang diberikan, teman yang selalu ingin bersama, teman yang dicintai. Jadi loyalitas itu terfokus pada al-mahabbah wal-qurb, rasa cinta, rasa dekat, wal-aun, dan rasa dan ingin menolong. Ya, berarti al-bara kebalikan dari itu, rasa benci, rasa ingin menjauh, dan tidak mau menolong. Itu yang disebutkan oleh pensyarah. Nah, kemudian beliau membawakan ayat, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 1-4. Kemudian di sini kita baca ayat yang kedua yang dibawakan oleh pensyarah sebagai dalil bahwa seorang yang mengkafirkan orang kafir wajib berbara dari kekafiran dan orang-orang kafir, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Nah, artinya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini tidak mungkin ada terjadi seperti ini. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Ya, dan ini akidah. Tidak bisa tawar, ditawar-tawar tidak bisa. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak kalian. Nah, di sini para ikhwah ada tafsirannya. Sekalipun itu bapak-bapak, tafsirannya adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ayat ini turun dalam cerita tentang Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, salah seorang yang meninggal di peperangan Badar dan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah ketika perang Badar beliau membunuh bapaknya. Beliau membunuh siapa? Bapaknya. Walaupun bapak-bapaknya, itu maksudnya kisahnya Abu Ubaidah yang membunuh bapaknya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah bin Jarrah itu siapa sih? Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah, al-Jarrah. Bapaknya bernama Abdullah bin al-Jarrah, kafir Quraisy. Beliau yang membunuh siapa? Anaknya yang bernama Amir, yang terkenal dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah al-Jarrah. Baik. Abu Ubaidah ini membunuh Abdullah bin Jarrah ketika peperang Badar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan beliau 6 orang yang disuruh bermusyawarah untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Gara-gara keimanannya ini. Amir bin Abdullah bin Jarrah atau Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau menjadi salah seorang dari 6 orang yang disebut dengan ahlul hilli wal aq, orang-orang pemuka dari kaum muslimin, para sahabat, kaum muhajirin ansar, yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah di antara mereka siapa yang paling pantas menjadi pemimpin khalifah sepeninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Ubaidah bin Jarrah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, walau kana Abu Ubaidah hayyan lastakhlaftuhu. Kalau seandainya Abu Ubaidah hidup, tidak meninggal di peperang Badar, maka aku akan menjadikan beliau sebagai khalifah. Kita tahu bahwasanya di dalam agama Islam salah satu cara mencari pemimpin yang syar'i adalah istikhlaf. Pemimpin sebelumnya menunjuk kepada pemimpin setelahnya. Pemimpin sebelumnya menunjuk kepada pemimpin setelahnya. Ada perkara menarik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, afrasun nas thalathatun. Manusia yang paling kuat firasatnya 3 orang. Manusia yang paling kuat firasatnya 3 orang. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hina istakhlafa Umar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau meninggal, menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, ditunjuk langsung, engkau yang menjadi khalifah. Kenapa? Karena dengan penunjukan Abu Bakar tersebut akhirnya kaum muslimin berjaya. 2/3 dunia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Afrasun nas thalathatun. Yang manusia yang paling mempunyai firasat ada 3. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Bahkan sampai penaklukannya ke Cordoba. Cordoba itu Spanyol, ya. Yang kedua dan ketiga ini masyhur di tengah para ahli hadis, afrasun nas thalathatu, yang manusia yang paling mempunyai firasat kuat 3. Yang kedua Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua Al-Ajiz, kisah Yusuf, gubernur Mesir yang membeli Nabi Yusuf menjadi budak. Allah berfirman menceritakan perkataan gubernur Mesir tersebut, akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kata gubernur Mesir Al-Ajiz ketika sudah dibeli, muliakan dia meskipun dia budak, muliakan dia di tengah kita, semoga dia bermanfaat untuk kita. Dan benar, nanti ke depannya Nabi Yusuf akan menjadi salah seorang mustasyar, ahli musyawarah, yang selalu itu dimintai musyawarahnya oleh Raja Mesir. Dan akhirnya nanti Mesir di bawah kekuasaan Nabi Yusuf kemudian menjadi makmur sentosa. Ini yang kedua manusianya. Yang ketiga, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adalah yaitu anak perempuan. Salah satu anak perempuan dari dua anak perempuan yang dimiliki oleh orang soleh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi ceritanya, dua anak perempuan tersebut menunggu di samping sumur. Mereka tidak bisa mengambil air karena masih banyak laki-laki. Nabi Musa melihat, apa yang kalian lakukan di sini menunggu? Maka mereka mengatakan, inna abana syaikhun kabir. Sesungguhnya bapak kami orang tua yang sangat rentak. Kami tidak bisa mengambil air untuk kami. Maka kami mengambil, dan masih banyak orang-orang yang mengambil dari para laki. Kami nunggu. Maka Nabi Musa alaihissalam menolong perempuan tersebut. Kemudian salah satu dari anak perempuan tersebut ketika pulang, sudah dibawakan air, pulang. Kemudian salah satu dari anak perempuan tersebut mengatakan kepada bapaknya, ya abatis ta'jirhu inna khayar manis ta'jarta al-qawiyul amin. Wahai bapakku, istajirhu. Artinya, jadikan dia pekerja untukmu. Sesungguhnya, pekerja yang paling bagus untukmu adalah orang yang kuat dan amanah. Dan ini sebenarnya hanya siasat perempuan tersebut agar menjadi suaminya kelak. Ya, agar menjadi suaminya kelak. Makanya, kalau seandainya ada perempuan yang memberikan sedikit feeling-feeling, laki-lakinya harus peka. Harus peka. Ya, contoh, ini contoh. Misalkan ya, ada seorang laki-laki sering nuntut ilmu di sini. Kemudian malam Kamis, ternyata pas pulang di sepeda motornya ada wadai. Nah, itu contoh. Itu berarti ada rasa. Ya. Ada rasa. Maka dimaklumi, harus peka lakinya. Ini para ikhwah, terutama bagi yang jomblo nih. Nah, ini itu. Jadi afrosun nasi thalathah, manusia yang paling punya firasat tiga. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Kisah siapa? Bapaknya yang dimaksud di sini, sebab turunnya adalah siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Namanya siapa? Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Membunuh bapaknya di peperangan Badar. Artinya, kita harus berbarok kepada orang kafir, meskipun itu bapak. Kemudian di sini, anak-anak. Siapa anak-anak? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ingin membunuh Abdurrahman anaknya. Karena waktu itu kafir. Karena waktu itu belum masuk Islam. Kemudian saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya di sini maksudnya adalah Mus'ab bin Umair. Yang membunuh saudaranya. Mus'ab bin Umair seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dan sahabat terkenal. Dan Mus'ab bin Umair termasuk saudagar kaya di kota Mekah. Bahkan disebutkan Mus'ab bin Umair kalau masuk Masjidil Haram, orang tahu saking wanginya Mus'ab bin Umair. Misalkan ulun di sini, pian di ujung sana, itu keciuman bau wangi. Jadi mungkin mandi pakai minyak wangi. Dan orang yang sering mengoleksi minyak wangi, itu termasuk orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Maksudnya, untuk sesuatu yang dia berdandan dengannya, mempunyai bau wangi, kemana-mana dicium bau wanginya. Mus'ab bin Umair membunuh saudaranya. Siapa itu? Ubaid bin Umair. Yang waktu itu ya di peperangan Badar dibunuh oleh Mus'ab bin Umair. atau keluarga mereka. Keluarga mereka siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang membunuh keluarga-keluarganya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang jelas di situ ada kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang ayat ini. Siapa bapak, siapa saudara, siapa kerabat, siapa keluarga. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk di dalam cerita ini adalah kisah peperangan, tawanan peperangan Badar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menang, kemudian ada beberapa tawanan peperangan Badar, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimintai musyawarah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita berlaku kepada tawanan ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan mereka harus bayar kafarat ataupun bayar upeti kepada kita sehingga mereka bisa bebas dari penggalan leher kita. Maka salah satunya adalah mereka harus membayarnya dengan cara mengajari kaum muslimin tata cara baca tulis, sehingga kaum muslimin menjadi pintar dan kekuatan untuk kaum muslimin. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan pendapat seperti itu. Kenapa? Karena termasuk tawanannya adalah keturunan paman-pamannya, yaitu sepupu-sepupu, kemudian kerabat-kerabatnya. Dan juga kata Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan apa? La ara ma ara ya Rasulullah. Ma ra'a ya Rasulullah. La ara ma ra'a. Indah bahasa Arab itu, subhanallah. Aku tidak berpendapat seperti pendapat beliau, wahai Rasulullah. Hal tumakkinuni min fulan fa'aktuluhu. Kalau perlu engkau hadapkan aku dengan si fulan ini yang merupakan kerabatku, aku akan bunuh dia. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memang Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka nalin nabi walladzina amanu an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ardh. Tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang beriman mempunyai tawanan sampai mereka mempunyai kekuatan di atas muka bumi. Maka dengan ada bantahan dari Allah, ayat turun dari 7 petara langit yang memberitahukan bahwa pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW tidak benar, apa menyimpang, maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan Umar dan Abu Bakar As-Siddiq pun menangis. Dan di sini lihat bagaimana kekuatan ilham yang didapat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang menjadi inti pembicaraan di sini, tidak pantas seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah, walaupun itu bapak, anak, saudara, kerabat, dan semisalnya. Kenapa demikian? Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Beda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tidak akan pernah sama. Maka harus barak terhadap yang tidak beriman. Nah, tetapi ingat para ikhwah, jangan dijadikan ayat ini kemudian ente datang kepada saudara-saudara kafir kemudian sini saya penggel lehernya semuanya. Ini tidak benar. Ya. Adapun kisah yang kita sebutkan tadi, kisahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, kisah Mus'ab bin Umair, kisah Umar bin Khattab, kisah Abu Bakar As-Siddiq, itu semua dalam peperangan. Itu semua dalam peperangan. Nanti orang-orang kafir yang tinggal di tengah kaum muslim ada hukum tersendiri yang disebut dengan ahkamul zimmah. Hukum-hukum ahli zimmah, orang-orang kafir yang tinggal aman sentosa di tengah kaum muslimin dengan agamanya. Mempunyai hukum-hukum tersendiri. Tidak sama dengan orang-orang kafir harbi yang berperang dengan kaum muslimin hadap-hadapan. Tidak sama hukumnya. Kemudian pensyarah mengatakan, waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang artinya, karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Lihat di situ ada dua poin. Beriman kepada Allah dan kufur terhadap taghut, harus ada itu. Keimanan atau ucapan la ilaha illallah tidak akan pernah lepas kecuali dari itu. Ya. Kalimat tauhid tidak akan pernah lepas dari al-wala dan bara. Lihat di sini la ilaha. Ini sama dengan ayat tadi. Surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bitaghut, ya. Wa yu'min billah. Yakfur bitaghut. Ini sama. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Kufur dengan taghut. Ya. Ini al-bara. Yaitu berlepas diri dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yakfur bitaghut. Kemudian illallah sama dengan yu'min billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut dengan al-wala. Al-bara, disloyal. Al-wala, loyal. Sama, selalu. Tidak akan bermanfaat syahadat seseorang kecuali harus ada bara dan wala. Walau sejuta kali dia bersyahadat, kalau seandainya tidak ada kufur dengan taghut atau beriman kepada Allah, kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah. Jadi tidak cukup hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi tidak kufur dengan sembahan selain Allah, tidak cukup. Ya, sebagaimana tidak cukup illallah saja, harus ada la ilaha dan juga illallah. Nah, ini para ikhwah, ini yang disebut dengan harus selalu tauhid, ada wala dan bara. Makanya kita sangat menekankan untuk menjauhi, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir di hari raya mereka atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Karena berkaitan dengan ini, wala dan bara. Jadi bukan berkaitan dengan suka nyinyirin orang. Wahai para ikhwah, kita sendiri kita gak tahu nasib kita di hadapan Allah nanti bagaimana. Kita gak tahu. Makanya, akan tetapi, kita harus menegakkan ini. Mengingatkan kepada kaum muslimin al-wala dan bara. Bukan berarti kita suka mengatakan orang itu sesat, orang itu kafir, orang itu musyrik, orang itu ahli bid'ah. Bukan, enggak suka itu. Kenapa? Karena kita sendiri tidak ada jaminan di hadapan Allah. Tetapi kita harus menegakkan ini. Mudah-mudahan dengan kita menegakkan ini, maka kita dapat pahala yang bisa menyelamatkan kita dari ancaman dosa-dosa dan siksa-siksa atas maksiat yang kita lakukan. Itu maksudnya. Ini bukan suka nyinyirin orang, bukan suka ngomongin orang, bukan. Tapi ini yang menyebabkan kita harus mempertahankan akidah al-wala dan bara. Nah. Pensyarah mengatakan, dalla ala annahu la yastami'ul imanu billahi wal imanu bitaghut. Ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah tidak akan bisa bersatu dengan keimanan kepada taghut. Fa innahu la budda minal kufri bitagut awalan thumal imanu billah. Yang artinya harus mengingkari tagut terlebih dahulu kemudian beriman kepada Allah. Fa yajibul kufru bitagut wa mu'adatul kuffar wa bughdhuhum walau kanu min aqrabin nasi ilal muslim. Wajib hukumnya mengingkari tagut. Tagut sembahan selain Allah. Tagut artinya apa? Sembahan selain Allah. Imam Luqai mengatakan kullu ma yatajawazu bihi al-had min matbu'in aw ma'budin. Segala sesuatu yang melampaui batas baik yang disembah ataupun yang diikuti. Itu namanya tagut. Melampaui batas baik yang disembah ataupun yang diikuti. Maka kalau seandainya ada seorang yang diagungkan di tengah masyarakat, kemudian dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian dia ridha untuk diikuti hal tersebut, itu tagut. Itu adalah tagut. Segala sesuatu yang melampaui batas, baik disembah ataupun diikuti, itu namanya tagut. Wajib hukumnya mengingkari tagut, memusuhi orang-orang kafir dan membenci mereka, meski mereka adalah orang terdekat kepada seorang muslim. Walau kanal kafiru ummahu au abahu au akhahu. Meski yang kafir adalah ibunya. Bayangkan ibu yang mengeluarkan kita, yang tidak ada kita kecuali adanya ibu. Bahkan ibu dan bapak adalah orang yang kita wajib bersyukur kepada mereka berdua sebelum kita balik. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Setelah bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Tetapi ketika mereka kafir, maka pada saat itu tidak boleh kita berwala. Lihat ya, tidak boleh kita berwala bukan berarti kita berbuat zalim. Ingat baik-baik itu. Ada orang tua kafir, tidak boleh kita berwala. Tidak boleh kita cinta, tidak boleh kita ingin selalu dekat, tidak boleh kita ingin selalu menolongnya, memberikan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada mereka. Tidak boleh. Dan bukan berarti ini harus berbuat zalim, bukan. Menzalimi orang tua yang sudah tua renta, kemudian tidak dibantu, tidak berbakti kepadanya. Jadi para ikhwah, tidak ada pertentangan antara bakti orang tua dengan bersikap bara. Paham gak maksud saya? Seorang muslim diwajibkan untuk bakti kepada kedua orang tua. Meskipun mereka kafir. Tetapi tidak boleh dia wala. Bakti itu bagaimana? Berbuat baik. Mengurusnya, menyuapinya, mandikannya, berbuat baik kepadanya. Meskipun mereka kafir, tetapi tidak boleh berwala. Wala artinya cinta, ingin selalu dekat, ingin selalu menolong, ingin memberikan rahasia-rahasia kepada orang tua kafir tersebut dari rahasia-rahasia kaum muslimin. Nah, itu. Jadi tidak ada pertentangan antara bakti kepada orang tua yang kafir dengan berbara. Ya, wallahu a'lam. Nah, meski yang kafir adalah ibunya, bapaknya atau saudaranya atau dari kabilahnya atau dari keluarganya, wajib hukumnya membencinya dan berlepas diri darinya. Nah, kalau seandainya ditanya siapa yang menjadi contohmu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu penulis atau pensyarah membawakan ayat, dan ayat ini agak panjang pembahasannya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah Nabi dan Rasul yang terdahulu juga beragama bernama Islam juga? Mohon penjelasan. Ini bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, iya. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Al-Anbiya ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Artinya para nabi alaihimussalatu wassalam adalah saudara sepupu. Ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Ya, agama mereka satu. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi agama mereka seluruhnya adalah Islam, mengajak kepada tauhid. Maka ada faedah menarik dari seorang syekh. Syekh ini favorit kita dulu waktu mahasiswa, favorit para ustad-ustad. Syekh Saleh Ali Syekh. Beliau sekarang Allahu a'lam mungkin sebagai menteri agama di Arab Saudi ataupun sebagai mustasyar, sebagai apa, penasehat kerajaan. Dan beliau kalau mensyarah itu sangat luar biasa syarahnya. Dan beliau mengatakan bahwa An-Nasraniyah wal Yahudiyah laisata adyan samawiyah. Nasraniyah dan Yahudiyah bukan agama samawi. Ya, bukan agama samawi. Maksudnya apa para ikhwan dirahmati Allah? Bahwa Nabi Isa yang membawa agama Nasrani, kemudian Nabi Muhammad, Nabi Musa yang membawa agama Yahudi, yang mereka itu berdakwah mereka adalah dakwah Islam. Jadi yang mereka dakwahkan adalah Islam. Islam yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, tunduk patuh dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah agamanya seluruh para nabi alaihimussalatu wassalam. Ya, mentauhidkan Allah, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu agamanya seluruh para nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Rasul pertama Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya adalah mengajak kepada mentauhidkan Allah dan taat hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Allahu a'lam. Bagaimana hukum dalam awal sambutan diawali dengan assalamualaikum, selanjutnya salam-salam semua agama? Ini lari kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa tidak boleh mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani? Karena arti ucapan salam adalah semoga keselamatan dari Allah untukmu. Sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah. Paham ini? Itu sebabnya tidak boleh memulai mengucapkan salam. Itu disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam. Ya. Tentang penjelasan salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adhyaqih." Jangan kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ini menunjukkan bahwasanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh kita memulai salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Disebabkan kenapa? Karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka salam, maka kita boleh mengucapkan jawaban atas salam tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitabi faqulu 'alaikum." Jika salam kepada kalian ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, maka ucapkanlah wa alaikum titik. sampai di situ saja. Wa'alaikum. Jadi satu hukumnya tadi tidak boleh memulai salam. Yang kedua apa? Jika disalami maka menjawab wa'alaikum. Yang ketiga, apabila terkumpul di sebuah tempat tercampur kaum muslimin dan kaum kafirin, maka pada saat itu boleh kita mengucapkan salam. Assalamualaikum kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena di situ ada kaum muslimin. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jawabannya. Yang keempat, tidak boleh memakai nama-nama atau pengucapan-pengucapan salam dari agama lain. Kenapa? Karena itu syiar agama lain. Dan kita diwajibkan untuk mengagungkan syiar kaum muslimin. Dan itu tanda ketakwaan hati. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu dari tanda ketakwaan hati. Allahu a'lam. Lebih buruk mana memiliki teman dekat yang kafir atau memiliki teman dekat yang muslim tetapi berbeda manhaj dengan kita, menyimpang karena kita belum mampu mendakwahinya? Jelas muslim dong. Ini kafir. Ya, ini beda manhaj. Beda manhaj tapi dia masih muslim. Masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kecuali kalau dia sama, ini kafir, ini muslim mengaku, tapi dia musyrik sebenarnya. Maka pada saat itu wajib bagi kita untuk melakukan wala hanya kepada Islam dan kaum muslimin, bara kepada kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikannya. Ya, tapi dalam pertanyaan kan dia masih muslim, tapi beda manhaj. Nah, kita katakan yang beda manhaj masih muslim. Yang tidak bermanhaj salafi masih apa? Muslim. Antum jangan menganggap orang kafir, hati-hati loh. Ya, ini hati-hati bahaya ini. Pemahaman begini. Yang beda manhaj masih muslim, cuma mereka tidak memakai pemahaman ataupun belum memakai pemahaman-pemahaman para salafus saleh dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Dan itu bisa menyebabkan penyimpangan dalam agama, baik itu kebid'ahan, kesyirikan. Tetapi asal hukumnya mereka masih apa? Muslim. Nih, perhatikan kaidah disebutkan oleh Syekhul Islam. Man thabata islamuhu biyaqin, la yurfa illa biyaqin. Siapa yang telah tetap keislamannya dengan keyakinan, maka tidak boleh diangkat keislamannya kecuali dengan keyakinan. Hati-hati, tidak boleh mudah-mudah mengkafirkan. Meskipun mereka melakukan perbuatan bid'ah, apalagi sebentar lagi maulidan, maulud. Ya. Saya mau nulis nanti di akhir, di tanggal 12 Rabiul Awal. Nantilah lihat ya. Saya sudah ada rencana mau nulis sesuatu tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi, begitu ya, mereka masih muslim. Tentunya orang muslim lebih utama meskipun beda manhaj. Ya. Kecuali yang dimaksud dengan beda manhaj mereka adalah orang-orang musyrikun yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka hukumnya sama dengan ini kekufuran, ini kesyirikan. Cuma KTP-nya saja muslim. Itu pun kita tidak boleh tergesa-gesa memvonis seorang ini musyrik. Tidak boleh. Hanya dengan satu dua perbuatan tidak boleh. Harus ada iqamatul hujjah wa izalatul syubhah. Harus ada penegakan hujjah, kemudian penghilangan syubhat yang ada pada dirinya. Jangan-jangan dia punya syubhat, jangan-jangan dia punya ini dan itu. Terpaksa ikut-ikutan, atau yang semisal. Allahu a'lam. Di tempat saya bekerja, atasan saya adalah orang kafir. Mau tidak mau setiap kerja pasti berhubungan dengan beliau. Mohon sarannya bagaimana bantu batasan-batasan yang harus saya lakukan sebagai seorang muslim, sebagai bawahan dalam pekerjaan. Maka jawabannya, ini nanti kita akan bahas ya secara detail. Saya sebenarnya tidak terlalu ingin membahasnya secara detail karena pembahasan kita bukan ini. Tetapi kadang-kadang harus dibahas. Kenapa? Karena berkaitan dengannya. Dan itu yang membuat kajian kita jadi lama. Tapi mudah-mudahan antum bisa bersabar. Maka jawabannya untuk saat sekarang sebelum kita bahas lebih detail, bahwa seorang muslim boleh berinteraksi dengan orang kafir, baik sebagai teman, sejawat, ataupun bawahan atau atasan. Boleh berinteraksi. Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan Yahudi. Bahkan ma tufiya Rasulullah SAW wa dir'uhu marhunun 'inda Yahudi. Nabi Muhammad SAW wafat dan baju perang beliau tergadaikan dengan orang Yahudi. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mempunyai pembantu orang Yahudi. Sampai ketika anak tersebut, si Yahudi ini, sakit keras, maka beliau jenguk. Kemudian beliau mengatakan, aslim. Kemudian sang anak melihat kepada bapaknya, kemudian bapaknya mengatakan, uti' abul qasim. Taati bapak, abahnya Qasim, Abul Qasim, kunyah Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya, Yahudi tersebut masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillah, alladhi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa boleh seseorang berinteraksi, hubungan. Yang tidak boleh apa, Pak? Berwala. Itu yang gak boleh. Berwala, itu yang gak boleh. Yaitu cinta, ingin selalu dekat, ingin selalu saling tolong-menolong, kasih mengasihi, memberikan rahasia-rahasia kepadanya, ini yang tidak boleh. Adapun berinteraksi boleh saja. Ah, batasan-batasannya tadi seperti layaknya manusia biasa, kita boleh berhubungan. Cuma apabila dalam tolong-menolong, di dalam dosa dan permusuhan diharamkan. Seperti misalkan tolong-menolong merayakan hari raya orang kafir. Enggak boleh. Tolong menolong memperingati hari raya orang kafir, ini tidak diperbolehkan. Ya Allah wa'alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi, daging yang dagingnya sudah diracun sekian lama, dan beliau terima. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau berinteraksi dengan orang-orang kafir. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan sampai kalian disebabkan kelancangan suatu kaum, kalian berbuat buruk kepada kaum tersebut. Ya, berbuat adillah. Sesungguhnya keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Bukan partai keadilan, keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Apakah seorang muslim yang sangat larut dalam bid'ah dan akhirnya terseret kesyirikan akbar sama atau imbang dengan orang kafir? Iya, kalau benar-benar melakukan kesyirikan, ya sama hukumnya. Kita kan bukankah di awal kajian kita sudah mengatakan bahwasanya dia kesyirikan bagian daripada kekufuran. Setiap musyrik pasti kafir. Dan tidak setiap kafir musyrik. Kalau memang benar-benar melakukan perbuatan syirik, maka pada saat itu sama. Ya, cuma tadi kita jangan cepat-cepat memvonis seseorang bahwa si fulan kafir, si fulan musyrik. Allahu a'lam. Bolehkah membuka aurat? Gak boleh buka aurat. Di hadapan teman sesama perempuan, tapi dia kafir. Misalnya melepas khimar atau membuka cadar jika kita bercadar. Maka jawabannya khilaf di antara ulama. Batasan aurat di hadapan wanita kafir bagi wanita muslimah. Ada yang mengatakan, Pendapat yang pertama, bahwa hukumnya sama. Wanita muslimah di hadapan wanita kafir dengan wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya, hukumnya sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena belum ada dalil yang sharih, tegas, jelas, sahih. Berarti dia hukumnya sama. Kemudian ada yang mengatakan hukumnya berbeda. Pendapat yang kedua, bahwa wanita muslimah di hadapan wanita kafir seperti di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya ataupun yang bukan mahramnya. Yang merupakan mahramnya ataupun bukan mahramnya. Wanita muslimah di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya boleh terlihat wajah, dua telapak tangan, ya. Kemudian lengan, betis, bahkan rambut yang mahramnya. Dan wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya tidak boleh terlihat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini pendapat yang kedua. Mereka berdalil dengan surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadhribna bi khumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna wa abai bu'ulatihinna wa abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna wa bani ikhwanihinna wa bani akhwatihinna aw nisaihinna. Lihat ya, saya artikan, dan janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka, keindahan mereka, kecuali untuk suaminya, untuk mertuanya, untuk bapaknya, untuk mertuanya, untuk anak laki-lakinya, untuk anak suaminya, untuk saudara laki-lakinya, untuk keponakannya, untuk keponakan dari saudari perempuan, untuk nisaihinna, untuk perempuan-perempuan mereka. Lihat kata-kata mereka. Perempuan-perempuan mereka. Perempuan-perempuan mereka di sini berarti kaum muslimat. Berarti hukumnya berbeda. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa hukum wa aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah hukumnya adalah seperti di hadapan wanita muslimah lainnya, kecuali jika ada gelagat yang merasa tidak aman, apalagi di zaman sekarang. Dan orang-orang kafir, terutama Yahudi, khada'at, mereka tukang tipu. Berapa banyak orang-orang, terutama di zaman media sosial, zaman semuanya foto-video, maka hati-hatilah kaum muslimat di hadapan wanita-wanita kafirah. Tapi asal hukumnya sama, Allahu a'lam. Pekan lalu saat menghadiri kajian saya terlambat karena suatu kendala, dan sampai di tempat saya sholat masbuk. Apakah dalil memperbolehkan masbuk itu semisal tidak sahih, apakah berarti sholatnya wajib diulang? Maka jawabannya, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumul masjida wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam." Jika kalian datang dalam kepada sebuah masjid, maka dan imam dalam sebuah keadaan berarti dia masbuk nih, maka ikutilah, berbuatlah sebagaimana perbuatan imam. Berarti boleh masbuk. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang yadkhulu saf qabla an yarka' qabla an yadkhula fi saf. Beliau ruku sebelum masuk saf karena takut ketinggalan. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah ruku, beliau masih di pintu. Beliau ruku dari pintu, Allahu Akbar, ruku, kemudian jalan. Ya, Maka dan Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat bisa melihat dari belakang. Maka beliau mengatakan man raka'a qabla an yadkhula fis saf. Siapa yang ruku sebelum masuk saf? Enggak bisa ngelak ente. Ya. Maka ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan ihris wa la ta'ud. Sungguh-sungguhlah untuk mengajar sholat berjamaah dan janganlah diulangi. Tetapi apabila disebutkan dalam pertanyaan ada satu dan lain hal seseorang, maka pada saat itu ma'zur. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Wallahu a'lam. Tapi jangan sampai dijadikan sebuah kebiasaan. Ya, hati-hati futur. Biasanya orang yang baru meniti jalan Allah, baru istiqamah, semangat. Sepertama. Kemudian setelah lama timbul futur, penyakit futur, penyakit berbahaya, paling berbahaya bagi orang yang meniti jalan Allah, istiqamah atau hijrah. Yaitu lemah, lemas, kemudian menurun keimanan. Akhirnya yang asalnya sab pertama, jadi sab kedua, sab ketiga, sab keempat. Kemudian selanjutnya menjadi langganan masbuk. Paling terakhir pulang. Masbuk paling terakhir itu kapan datangnya? Hah? Sebelum salam. Dan itu biasanya tidak khusyuk. Itu biasanya apa? Tidak khusyuk. Beda para ikhwah, orang yang ketika azan dia datang ke masjid dalam keadaan sudah berwudu, sholat tahiyatul masjid, antara azan dan iqamah berdoa. Kemudian ketika mau diiqamahkan, dia sudah benar-benar jiwa raganya itu ingin menghadap kepada Allah. Beda dengan orang yang datang langsung rukunya pun gimana? Beda. Ya beda. Yang masbuk beda. Kemudian setelah itu, setelah dia salam, baru dia ingat. Kenapa dia ingat sholat setelah dia salam? Karena dia bingung mau nambah berapa. Lupa. Ya lupa. Kemudian dia punya inisiatif. Sepertinya tadi ada kawan sama-sama masbuk, sejawat masbuk. Maka dia menunggu. Ini sudah berapa rakaat? Dia menunggu. Bangun kada orang ini. Yang ditunggu mahadangi yang menunggu. Jadi tidak akan susah khusyuk kalau masbuk, susah. Saya seorang akhwat. Selama kuliah hingga saat ini saya bersahabat dengan seorang akhwat yang saya sudah merasa seperti saudara dengannya. Namun semenjak saya berhijrah kurang lebih 8 bulan yang lalu, setiap kali saya bertemu dan bermuamalah dengannya, saya sering sekali menghadapi berbagai syubhat. Sebagai salah satu contoh, ketika saya menemani dia untuk konsultasi skripsi dengan dosennya, obrolan mereka mayoritas berisi syubhat seperti ilmu tasawuf. Saya selalu merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Seringkali saya ingin menasihatinya, namun hati saya terlalu lemah dan tidak tega untuk berdebat dengannya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana saya harus menyikapi persahabatan ini? Karena saya ingin bisa berkumpul bersama di surga kelak. Jazakallahu khairan. Ini bedanya pertanyaan kalau dari perempuan. Cerita dulu. Baru setelah itu pertanyaan. Padahal kalau ditanya dengan pertanyaan yang ringkas mudah saja. Bagaimana menasihati teman dekat seperti saudara sendiri yang masih membicarakan hal-hal yang menyimpang dari agama seperti tasawuf? Tanda tanya. Selesai pertanyaan. Ya. Maka jawabannya adalah karena Anda merasa dia dekat saudara sendiri, tetapi mungkin belum mengenal dakwah sunnah, dakwah salaf, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah berdoa untuknya. Karena hidayah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah agar ia diberikan petunjuk. Dan jangan sampai pernah meremehkan doa. Ya, lihat contoh kasus yang luar biasa, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mendoa, meminta Rasulullah SAW berdoa agar ibunya yang sering menyakiti Rasulullah SAW, sering menghina Rasulullah SAW, sampai sangat berat di telinga dan di hati Abu Bakar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah pun meminta agar Rasulullah SAW berdoa. Kemudian Allah mengabulkannya. Karena al-hidayah biyadillah, petunjuk di tangan Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang diberikan kehendak oleh Allah, maka pasti dapat hidayah. Makanya ada saat hidayah menyapa. Maka pada saat itu berdoalah kepada Allah agar saudari kita tersebut mendapat petunjuk untuk bisa memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kemudian yang kedua, nasihat saya kepada saudari yang bertanya adalah perdalami agama Islam. Dan ajak saudari tersebut untuk mendalami agama Islam. Ya, dalami agama Islam sebelum mendakwahkan kepada orang lain. Dalami dulu. Seperti misalnya masalah tasawuf. Ya. Maka seseorang sebelum beranjak kepada masalah tasawuf, dalami dulu tentang dua kalimat syahadat. Apa artinya, apa maknanya, apa konsekuensinya, apa syarat-syaratnya, apa rukunnya. Ya. Harus dalami. Kalau bisa juga mengajak teman yang sudah karena Allah tersebut untuk bisa memahami dua kalimat syahadat. Ya. Memahami dua kalimat syahadat. Nah, kalau sudah dipahami tersebut, maka pada saat itu baru nanti naik kepada nasihat agar memahami agama dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan khusus masalah tasawuf para ikhwah, sebagai bekal untuk saudari yang bertanya, khusus untuk masalah tasawuf, tasawuf ajarannya ada beberapa ajaran yang sangat dominan. Di antaranya berzikir. Maka kita arahkan berzikirlah kepada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu sudah mencukupi. Tidak perlu mengadakan zikir-zikir yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan juga tata cara yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW suri tauladan kita. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik zikirnya dan paling bagus tata cara berzikirnya. Satu. Kemudian yang kedua, tasawuf yang sangat ditekankan adalah perkara yang berkaitan dengan hati. Hati. Tidak ada keakuan. Tidak ada ujub. Tidak ada sombong. Tidak ada riya. Tasawuf lebih condong kepada pemahaman tersebut. Maka ajaklah untuk mengkaji kitab Tauhid. Karena di dalamnya yang ada adalah mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Jangan sampai kita menghilangkan sifat-sifat riya, ujub, kemudian apalagi sombong. Itu dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan yang sering sekali disinggung, yaitu di dalam ajaran tasawuf sebagian para pembesarnya mereka senantiasa mengatakan, aku beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga dan tidak takut kepada neraka. Maka ini adalah tata cara beribadah yang keliru. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berlomba-lomba mengejar mendapatkan surga. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan haulahanu dan dia. Seputar itu kita minta. Minta surga jauh dari api neraka, seputar itu kita inginkan. Nah, Maka kita katakan, bagus seseorang menghilangkan ujub, riya, sombong. Tetapi bukan dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya beri contoh misalkan. Ada seorang yang ingin menghilangkan keakuan. Maka gurunya mengatakan kepada muridnya, kamu tidak akan pernah dapat ma'rifatullah sebelum kamu menghinakan dirimu, menghilangkan ujub yang ada pada dirimu. Apa itu? Kamu harus melaksanakan hal yang hina, dianggap hina oleh manusia, sehingga kamu terhina, sehingga kamu tidak ada lagi rasa ujub dalam dirimu. Maka kalau begitu, kamu telanjang depan orang banyak sampai kamu dikira orang gila. Maka pada saat kamu dikira orang gila dan kamu terhina, hilanglah rasa ujubmu. Timbullah semakin gila, semakin wali. Nah ini yang tidak benar. Menghilangkan ujub akan tetapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu disebutkan seperti itu. Jadi, kemudian juga hal yang berkaitan dengan tasawuf adalah sangat erat kaitannya adalah dengan tariqat. Tariqat adalah jalan, cara. Maka cara yang paling utama mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u. Itulah jalanku yang lurus, ikutilah. Itulah jalannya Rasulullah SAW, ikuti saja. Tidak perlu ditambah, dikurangi, direnovasi, diinovasi, tidak perlu. Nah, seputar itu tentang tasawuf. Wallahu a'lam, semoga ini yang bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.